بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله Amma ba'du. Ikhwan abidin a'uzakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada sebagian Bani Israel yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Dan juga telah kita ketahui pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebagian Bani Israel yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari adab tersebut. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbuka. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah memberitahu la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah akan membangkitkan mereka semua pada hari kiamat. May yasumuhum su'al adab. Mereka yang Allah beri sejelek-jelek adab. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat dalam menghukum. Wa innahu laghafur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala. Thumma dzakara turba dzillati was-sighar alaman baqiya minhum. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bentuk kerendahan dan kehinaan yang Allah berikan kepada keturunan-keturunan mereka yang tersisa. Faqala wa itta'adzana rabbuk ay a'lama i'laman soriha. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahu, yakni memberitahu dengan pemberitahuan yang sangat jelas, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al adab. Sungguh Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat nanti, orang-orang yang telah diberi adab yang sangat jelek oleh Allah. ayyuhinuhum wa yudilluhum. Artinya Allah akan menghina mereka dan akan merendahkan mereka. Inna rabbaka lasari'ul iqab liman asahu. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat dalam menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Hatta innahu yu'jilu lahul uqubah fid dunya. Sampai Allah menyegerakan hukuman bagi orang yang bermaksiat itu di dunia. Wa innahu laghafurur rahim liman taba ilaihi wa anaba. Dan sungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang bagi orang yang mau bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Yaghfiru lahu dhunub wa yasturu alaihi al-uyuba. Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat dan menutup aibnya. Wa yarhamuhu bi ayyataqabbala minhu ta'ati. Allah merahmati orang yang bertobat itu dengan menerima amalan-amalan ketaatannya. Wa yuzibuhu 'alaiha bi anwa'il masubat, dan Allah membalasnya dengan berbagai macam balasan yang baik. Wa qad fa'ala Allahu bihim ma au'adahum bihi. Sungguh Allah telah melakukan apa yang Allah janjikan kepada mereka, atau apa yang Allah ancamkan kepada mereka. Fala yazaluna fi dhullin wa ihanatin tahta hukmi ghairihim. Orang-orang Yahudi itu terus-menerus dalam kerendahan dan kehinaan di bawah hukum selain mereka. La taqumu lahum rawiyah. Mereka tidak pernah memiliki bendera tersendiri. Wala yansuru lahum alam. Dan tidak ada bendera yang menolong mereka. Barakofikum. Di dalam ayat ini, ikhwan abidin a'azakumullah, ada beberapa faidah. Yang pertama, makna ta'adzana. Para ulama berbeda pendapat tentang makna ta'adzana dalam ayat ini. Ada yang mengatakan maknanya ialah a'lama, memberitahu. Ini pendapat dipilih oleh Al-Hasan dan Ibnu Qutaibah. Dan juga dipilih oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmat ta'ala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa itta'adzana rabbuk ay a'lama i'laman suriha. Pendapat yang kedua, maknanya ialah hatama. Hatama itu menetapkan dengan pasti. Ini pendapat Al-Imam Atha rahimahullah. Ada juga yang berpendapat maknanya ialah wa'ada. Allah berjanji. Ini pendapat dipilih oleh Qutb rahimahullah. Kemudian faedah yang kedua, berkata Al-Imam Mujahid rahimahullah, bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Al-Yahud wa-Nasara bima'asihim. Ini orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah mendapatkan kekuasaan dan kejayaan di muka bumi ini. Nah, di mana-mana mereka enggak pernah bisa berdiri sendiri, nebeng negara-negara lain, ya. Walaupun orang Yahudi ada di mana-mana, tetapi mereka tidak pernah memegang bendera sendiri. Mereka nebeng di hukum-hukum negara-negara lain, terkantung-kantung, ya. Walaupun demikian, bahaya Yahudi tetap perlu kita waspadai. Nah, walaupun mereka itu tidak memegang secara zahir pemerintahan tersendiri, tapi mereka bisa mempengaruhi pemerintahan di berbagai negara-negara besar di dunia. Ya. Nah, sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kerendahan dan kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, barakallahu fikum, ketika di dunia diberi kerendahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib dengan su'ul adab, adab yang jelek. Ada yang mengatakan berupa al-jizyah, upeti yang harus mereka bayar kepada negara-negara Islam. Ada yang mengatakan al-qital, mereka senantiasa diperangi, hatta yuslimu, sampai masuk Islam. Ada yang mengatakan al-kharaj, mereka diusir dari negara-negara Islam. Baik, ayat berikutnya yang ke-168. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, dan kami pecah mereka di muka bumi menjadi beberapa kelompok umat. مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, di antara mereka ada yang baik dan di antara mereka juga ada yang tidak baik. Wa balawnahum bil hasanati wassayiat, dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullah fi tafsirihi, وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا أَيْ فَرَقْنَاهُمْ وَمَزَّقْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَمَا كَانُوا مُسْتَمِئِينَ, kami pecah belah mereka di muka bumi menjadi beberapa kelompok umat. أَيْ فَرَقْنَاهُمْ وَمَزَّقْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَمَا كَانُوا مُسْتَمِئِينَ, kami pecah mereka dan kami sobek-sobek kekuatan mereka di bumi ini setelah mereka bersatu. minhum as-salihun al-qa'imuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Di antara mereka ada yang salih, yang melaksanakan hak Allah dan hak hamba Allah. Wa minhum duna dharik aiduna as-salah imma muqtasidun wa imma dhalimuna li anfusihim. Di antara mereka ada yang tidak salih, mungkin ada yang pertengahan, ada pula yang suka mendzalimi diri sendiri. Wa balawnahum ala adatina wa sunnatina bil hasanati wassayiat ay bil usri wal yusr. Kami uji mereka menurut kebiasaan dan sunnah kami dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, yakni dengan kesulitan dan dengan kemudahan. La'allahum yarji'un amma hum alaihi mukimuna minar rida yuraji'una ma khalaqu lahum minal huda. Nah. Agar mereka kembali ke jalan yang benar dari apa yang mereka lakukan berupa penentangan-penentangan. Agar mereka kembali dari kembali kepada petunjuk yang mereka diciptakan untuk mengikutinya. Falam yazalu baina shalihin wa talihin muqtasid. Namun mereka tetap terbagi, ada yang shalih, ada yang talih, ada yang pertengahan, muqtasid. Hatta khalafa man ba'dahum khalfun, sampai ada generasi yang mengganti mereka. Nah, zada syarruhum, dan semakin bertambah kejelekan mereka. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani juga terpecah belah. Ada yang menjadi orang baik, ada yang menjadi orang yang jelek. Barakallahu fikum. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang tetap di atas penyimpangan mereka. Yang kedua, ujian Allah Subhanahu wa taala itu berupa al-hasanat dan as-sayyi'at. Ujian al-hasanat itu ialah ujian kemakmuran, kesehatan dan kesejahteraan. Apakah bisa mensyukurinya atau justru mengkufurinya? Adapun ujian as-sayyi'at ialah ujian kejelekan, kesengsaraan, kesulitan hidup, sakit, rasa takut, dan gangguan keamanan. Mereka sabar ataukah justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah berikutnya, di antara hikmah Allah memberi ujian kepada manusia adalah agar mereka ingat dan kembali ke jalan yang benar. Di antara hikmah Allah memberi ujian kepada manusia ialah agar mereka ingat dan mau kembali ke jalan yang benar. la'allahum yarji'un, akan mereka kembali, ay yatubun, akan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faedah berikutnya, banyaknya umat manusia yang melakukan penyimpangan daripada yang mau kembali ke jalan yang benar. Jadi banyak manusia yang lebih memilih penyimpangan-penyimpangan daripada kembali ke jalan yang benar. Di antara sebab orang itu melakukan penyimpangan dan lebih memilih penyimpangan daripada bertobat dan kembali ke jalan yang benar, itu banyak sebabnya. Yang pertama, penyebabnya ialah al-jahlu bisyar'illah. Wa min asbabil inkhiraf, di antara sebab penyimpangan yang dilakukan oleh manusia itu ialah al-jahlu bisyar'illah. Bodoh terhadap aturan-aturan syariat. Bodoh terhadap aturan-aturan agama. Bahkan orang yang bodoh terhadap aturan-aturan agama itu lebih jelek derajatnya daripada, mohon maaf, binatang. Manusia yang bodoh, gak ngerti agama, mohon maaf, itu lebih jelek keadaannya daripada binatang. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 22. Inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang di sisi Allah. Nah, langsung. Sejelek-jelek binatang di sisi Allah. Padahal ini yang dituju ialah manusia. Ya. As-summu al-bukmu alladina la yakilun. Ya. As-summu, bisu, al-bukmu, tuli, alladina la yakilun, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berilmu, untuk mengetahui agama Allah. Ya. Bahkan lebih jelas lagi disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 44. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Nah, maksudnya kebodohan itu lebih membahayakan manusia daripada binatang yang bodoh. Binatang yang peloan-peloan itu ya, nah, paling-paling jalan-jalan masuk jurang, mati, selesai urusan. Kalau manusia urusannya panjang, tidak cuma di dunia tapi di akhirat nanti. Jadi kebodohan itu lebih membahayakan manusia yang memilikinya daripada ben binatang yang memang bodoh, ya. Taib. Kemudian penyebab penyimpangan berikutnya. Al-baghyu wa dhulmu. memiliki karakter jahat dan zalim. Orang ini memang punya bakat-bakat jahat, bakat-bakat nakal, bakat-bakat zalim. Nah. Ya, enggak ada apa-apa, wah, ada saja ulahnya ini. Ya. Nah, ini punya bakat-bakat jahat, bakat-bakat nakal, bakat-bakat zalim. Walaupun dia diajari macam-macam, sudah lama, dinasihati macam-macam, sudah lama. Ya, nah, wah, ada saja ulahnya, ada saja tingkahnya yang liar. Susah untuk dijinakkan, ya mungkin kalau mati baru tenang. Orang itu nggak pernah merasa tenang kalau ada si dia, ya yang nggak aman hartanya, yang nggak aman kehormatannya, yang nggak aman suasananya, ya karena orang itu betul-betul punya bakat-bakat nakal, zalim, jahat. Demikian pula ahlul kitab, orang-orang Bani Israel, Yahudi, punya bakat-bakat nakal, punya bakat-bakat beling, zalim, sehingga mereka pun dipecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dulu pernah bersatu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 19. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Orang-orang ahlul kitab itu belum berselisih. إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Kemudian mereka tolak ilmu itu karena sikap jahat dan zalim yang ada pada mereka. Oh, ternyata persatunya itu di atas apa ini? Kebatilan. Ya. Persatu di atas kebatilan. Setelah datang ilmu menasihati mereka, mengajak mereka kepada jalan yang benar, nampak ya karakter asli mereka. Menentang, zalim, jahat, barakofikum. Disebutkan dalam hadis tentang orang baik sama orang jelek, bedanya apa? Nah, ternyata pembawaannya nanti, ya. Ala unabbiukum bi khairikum wa syarrikum. Maukah kalian aku tunjukkan siapa orang yang baik di antara kalian dan orang yang jelek di antara kalian? Khairukum mayurja khairuhu wa yu'manu syarru. Orang baik di antara kalian adalah orang yang masih bisa diharapkan kebaikannya dan kita aman dari kejahatannya. Ya, tinggal tidur aman, enggak akan ngapa-ngapain dia. Enggak akan punya ide-ide jahat, ya. Nah, juga diharapkan dia baik. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sedangkan orang jahat, jelek di antara kalian ialah orang yang sudah susah diharap kebaikannya. Dan kita tidak aman dari kejahatan dan gangguannya. Ya, enggak dijaga sebentar aja sudah muncul semua. Itu tanda-tanda jelek. Ya. Memang punya karakter gitu, ya. Wah, ini enggak ada orang, lemari yang enggak ada yang dikunci. Diambil semua barang-barang unik dan antik, apalagi yang gambarnya merah. Yang koin-koin rejian dibiarkan. Nah, nanti malah kedengaran suaranya. Ya. Ini orang kayak gini memang bakat-bakat beling, nakal, zalim, jahat. Ya. La yurja khairu. Kita enggak bisa mengharap kebaikannya. Dinasihati berkali-kali itu cuma diam aja, kemudian lagi. Diam bikin ulah lagi, ya. Nah. Tatapan matanya kosong. Kamu itu loh, mau apa? Pengen apa? Kosong. Walayu manusau. Kita gak aman dari gangguan dan kejelekannya. Nah, gak aman. Naruh barang sebentar aja gak aman. Kenapa? Sandal saja gak aman. Nah, diambil. Dibuang. Memang karakternya jahat. Ya, itu diantara sebab-sebab apa ini? Penyimpangan. Seseorang memang punya bakat-bakat apa ini? Jahat dan zalim. Barakallahu'alaikum. Sebab yang ketiga. Al-ghulu fid-din. Berlebih-lebihan dalam agama. Yang dimaksud berlebih-lebihan dalam agama itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dalam agama. Yakni kebid'ahan-kebid'ahan, ya, yang diatasnamakan agama dengan niat baik. Yang termasuk bentuk apa ini? Penyimpangan. Dan sebab-sebab penyimpangan. Kemudian termasuk sebab penyimpangan itu ialah at-takalub ala dunia. Taib. At-takalub ala dunia. Ini serakah terhadap dunia. Orang itu kalau sudah serakah, wah sudah. Matanya ini sudah bukan dua, bisa 10 penglihatannya. Maksudnya yang bukan uangnya, jangan anggap uangnya juga terlalu tajam uangnya. Yang haram-haram baginya termasuk halal, ya. Terakus. Ini sebab penyimpangan. Kemudian yang kelima ialah al-ijab bin nafsi wal-irtirar biha. Terlalu bangga dengan dirinya sendiri dan tertipu dengan dirinya. Merasa yang paling wah. Merasa yang paling wah. Nah, maksudnya paling tinggi. Paling-paling gitu, ya. Nah, bangga. Sehingga orang yang terlalu membanggakan dirinya, merasa yang paling wah begitu, barakallahu fikum, biasanya sulit menerima kritikan, nasihat atau masukan, apalagi dari orang yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Ini termasuk sebab-sebab penyimpangan. Kemudian termasuk sebab penyimpangan berikutnya ialah al-akhdhu bi ba'dil haqq wa tarki ba'dih. Pilih-pilih al-haqq, yang cocok diambil, yang enggak cocok dibuang. Ya. Kemudian termasuk penyimpangan berikutnya ialah, atau sebab penyimpangan berikutnya ialah ta'dhimu kalami ada'il Islam. Terlalu membanggakan ucapan-ucapan musuh-musuh Islam. Ya. Bangga ucapannya Newton, ya. Apalagi itu Darwin. Bangga ucapannya apalagi Einstein. Nah, ucapannya siapa lagi? Pokoknya dia itu kalau nukil ucapan profesor-profesor kafir dari negara-negara Eropa atau Amerika, masya Allah, dia itu membanggakan mereka sebab penyimpangan. Merasa malu kalau nukil ayat, nukil hadis atau menukil ucapan apa ini? Salaf, ya. Kurang modern dan moderat. Menurut profesor Jus. Enggak tahu Jus apa ya. Nah, dari universitas ini Amerika Serikat. Bau kan masuk faga sekali ya. Nah. Tapi kalau qala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hampir enggak pernah terdengar dari lisannya. Ya. Atau ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mawas. Siapa Ibnu Abbas itu? Enggak kenal. Nah, ini sebab penyimpangan. Baik. Termasuk sebab inhiraf ialah al-ujmah. Ujmah itu suka bergaul dengan orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu non-Arab atau orang-orang Eropa Barat atau orang-orang, pokoknya orang-orang yang non-Arab. Ya, nah, orang Mandarin, Hong Kong, bahasa-bahasanya, gaya-gayanya ditiru. Nah, wah, ini tanda-tanda penyimpangan itu kita terlalu senang dengan pergaulan bebas, apalagi dengan orang-orang ajam non Arab. Ya, mulai bajunya, kaosnya, mulai potongan rambutnya sudah ujmah semua. Nah. Ya, gaya-gaya Korea. Ya, nah, sekarang ini anak muda lagi ke Korea-Koreaan. Nah, ujmah. Orang Korea itu orang ajam. Nah, sebab-sebab penyimpangan. Hati-hati ya. Rambutnya coba lihat. Ada sedikit Korea di kepalanya. Ya. Nah, kalau niru orang Arab itu kayaknya gimana gitu, kurang gaul. Nah, masa naik pesawat pakai jubah, pakai kolasua, sarungan lagi, wah, gak keren gitu. Wahnya dia copot semua, ya, nah, ganti yang lebih gaul, ya, gaya Korea. Nah, ini sudah mulai adanya penyimpangan-penyimpangan ke sana, barakofikum, ya. Ya, taib. Ini beberapa penyimpangan dan sebab-sebabnya. Termasuk orang-orang yang disebutin dalam ayat ini. Ya, kenapa sampai lebih memilih menyimpang daripada kembali ke jalan yang benar. Nah, itu di antara sebab-sebabnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah seorang wanita memegang Al-Quran dan membacanya ketika sedang haid? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Namun, pendapat yang kuat insyaAllah ta'ala boleh. Karena tidak ada dalil yang melarangnya, yang sahih. Nah. Ustaz, beling itu bahasa apa? Apa artinya? Beling itu pada Jawa artinya nakal. Barakalikum. Ya. Ya, enggak apa-apa. Tabayun ya. Nah. Apakah diperbolehkan ketika membaca atau mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut kita bersolawat dalam hati atau harus dengan lisan? Nah, barakalikum. Jadi disyariatkan, bukan diperbolehkan, disyariatkan ya untuk membaca salawat ya walaupun tidak keras ya, namanya ngomong ya dengan lisan sallallahu alaihi wa sallam ya. Nah, apa hukumnya bersiul-siul? Barakallahu fikum. Enggak boleh tersabuh dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Nah, kurang kerjaan juga. Stres mungkin. Lebih tinggi mana derajatnya? Wara' atau zuhud? Barakofikum. Lebih tinggi wara' barakofikum. Lebih hati-hati wara' ya. Wara' ini berhati-hati dari perkara-perkara yang meragukan. Ya. Nah. Afan Ustaz, bukankah kita ini juga ajam? Non Arab juga, barakofikum. Makanya kalian sering gaul sama orang Arab. Saya tahu sendiri, ya. Nah, ya kita ini pakai jubah macam-macam. Di antaranya itu niru orang Arab, bukan semata-mata sunnah Rasul juga. Non Arab soalnya mereka itu lebih dekat dengan apa ini, kenabian, ya. Nah. Apa aroma kenabian itu ada di sana karena memang sumbernya di sana. Barakallahu. Paham ya? Itu maksudnya. Itulah maksudnya kita itu kiblatnya ke sana, ke Arab, enggak ke barat. Kalau mau melanjutkan belajar ke Arab, enggak ke barat, begitu. Makanya sadar kita ini ajam. Nah, ya. Jangan kemudian malah berteman dengan orang yang lebih ajam daripada kita. Assalamualaikum. Ya. Aku betul-betul menjadi ajam rokat. Ya. Sudah. Ajam gaulnya sama orang Korea, Hong Kong, ya. Prancis, Inggris, macam-macam. Wah, tambah apa ini? Super ajam. Belajar ke mereka. Ya sudah. Betul-betul jadi orang ajam tulen. Ya. Nah, kayak kalau kita ini ajam, harus niru orang Arab. Jenggotnya diperpanjang, jangan dipendekkan, ya. Nah. Ya kan? Nah, iya. Jubahnya dipakai, jangan dipainin, dilepas. Ya, begitu kan? Nah. Baca Qur'annya diteruskan. Bahkan kalau bercakap-cakap pakai bahasa Arab, zen. Nah. Ya. Begitu. Dia di sini program bahasa Arab, ternyata yang dia tekuni itu mempelajari bahasa Jawa. Allahu musta'an. Ya. Beling itu nakal. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi disemarakkan ya ke Arabannya. Barakallahu. Ada salam dari Abu Sufyan Al-Ambuni untuk para ustaz dan para santri MTF. MTF santrinya cuma MTF ya, tapi para ustaz semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib yakfi sallallahu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.